Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masih dalam Kitabul Iman, masuk hadis yang ke-20, atau masuk ke bab yang ke-20. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إفساء السلام من الإسلام باب menebarkan salam bagian dari Islam. Telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya bahwasanya Islam ini lebih identik pada amalan-amalan sifatnya lahiriyah, zahiriyah, nampak. Mengucapkan salam termasuk di antara amalan-amalan yang sifatnya lahiriyah, zahir, terlihat. Nah, adapun iman lebih identik pada amalan-amalan yang sifatnya berkaitan dengan batin, batiniyah. Sehingga ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam yang kalau kita perhatikan berkaitan dengan lahiriyah. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baitallahil haram. Islam yaitu engkau bersaksi, bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan saum, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Ini menunjukkan amalan-amalan lahiriyah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, akhbirni anil iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Berkaitan dengan amalan-amalan batin. Nah, dan di sini disebutkan ifsa'us salam minal Islam. Mengucapkan salam ini bagian dari Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa qala Ammar. Berkata Ammar. Ammar ibnu Yasir radhiyallahu ta'ala anhu Ya, termasuk di antara salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, ya, ibunya Sumayyah. Ini di antara keluarga yang awal-awal masuk Islam. Dan mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat besar. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, isbir sabron ala yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah. Dengan benar-benar sabar. Wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya, janji Allah kepada kalian adalah surga. Nah, ibunya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai para ulama menyebutkan, awwalu syahidah fil Islam. Perempuan yang pertama kali syahid dalam Islam. Ya. Yeah. Nah, statusnya ketika itu sebagai budak. Tapi berani menampakkan keislaman. Sampai mendapatkan siksaan dari tuannya. Sampai terbunuh. Yeah. Begitupun putranya Ammar. Mendapatkan siksaan. Ketika menyatakan keislaman. Nah. Sampai dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ya. Sehingga Nabi SAW menyemangati mereka untuk tetap bersabar dengan ucapan tadi. Isbir sabron ala yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah dengan benar-benar bersabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah jannah. Ya. Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Tiga perkara, barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara tersebut, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Ya. Ini salah satu di antara metode pengajaran dengan mengucapkan yang global kemudian tafsir rinci. Ya. Tiga perkara. Ini global. Ya. Kemudian setelah itu dirinci satu persatu. Dan banyak kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW metode semacam ini. Hayatul munafiq thalas. Ciri kemunafikan ada tiga. Disebutkan secara global. Tiga. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan secara rinci satu persatu. Ida haddasa kaddaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Apabila bicara dia dusta. Apabila berjanji dia ingkar. Apabila diberikan amanah dia khianat. Contoh yang lainnya, sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan secara global, ada tujuh golongan, Rasulullah menyebutkan secara rinci, satu persatu. Ya. Ini pun diikuti oleh sahabat-sahabatnya, seperti yang disebutkan tadi, Ammar ibn Yasir mengatakan tiga perkara. Orang yang mengumpulkan tiga perkara tadi, dia sungguh telah mengumpulkan keimanan. Nah. Dimana dengan metode semacam ini, membuat orang yang mendengarkan, ya, dia memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh yang mengajarkannya. Ketika disebutkan yang pertama, ya, dia penasaran dengan yang kedua. Sebutkan yang kedua, penasaran dengan yang ketiga. Sehingga benar-benar dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh pengajarnya. Nah, Yang pertama, al-insafu min nafsik. Bersifat adil terhadap diri sendiri. Terhadap dirimu. Wabadlus salam lil'alam. Yang kedua, menebarkan salam kepada semua manusia. Sebagian ada yang mengkasrohkan lil'alim. Mengucapkan salam kepada orang yang berilmu. Wal'infaq minal iqtar. Yang ketiga, berinfak, bersedekah ketika kesulitan. Nah, kalau kita perhatikan bentuk hadis yang semacam ini disebut dengan hadis mu'allaq. Ya, dalam ilmu mustalah hadis, ya, hadis yang semacam ini disebut dengan hadis yang mu'allaq. Ada yang diputus atau dihilangkan dari awal sanadnya. Ya. Imam Bukhari mengatakan, waqala Ammar, berkata Amr bin Yasir. Sementara kita tahu, Imam Bukhari bukanlah seorang tabi'in yang bertemu dengan Amr bin Yasir. Ya. Di sana ada beberapa rawi yang diputus oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang mengatakan waqala Ammar, berkata Ammar, ya. Beda dengan hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya. Ya. Imam Bukhari mengatakan qala hadasana Abu Yaman, qala hadasana Su'aib an Az-Zuhri, qala ahdarana Amir bin Sa'd dan lain sebagainya. Disebutkan rawi-rawinya. Ya. Adapun di sini langsung mengatakan waqala Ammar, berkata Amr bin Yasir. Ya. Dalam istilah mustalah hadis, hadis yang semacam ini ketika awal sanadnya dihilangkan, ya, dua atau lebih, nah, ya, disebut dengan hadis yang mu'allaq. Dan pada asalnya, hadis yang mu'allaq ini secara hukum dihukumi termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya. Ada yang mu'allaq, ada yang munqati, ada mursal, dan sebagainya. Nah, dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Tapi para ulama membahas tentang hukum hadis atau asar yang mu'allaq pada Sahih Al-Bukhari. Ya. Sebagai merinci, kalau disebutkan dalam sirah Al-Jazm, kalimat yang aktif, seperti qala, berkata, nah, ya. Maka hadis-hadisnya sahih yang ada pada Sahih Bukhari. Seperti halnya dalam hadis ini, waqala Ammar, berkata Ammar. Nah, tapi kalau disebutkan dalam sirah Tamrid, kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Seperti kila, dikatakan, zukira, disebutkan, ya. Para ulama menyebutkan ini bisa kemungkinan hadisnya sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Nah, ya. Tapi kalau dengan kalimat aktif lebih kuat. Ya, qala misalkan, berkata. Nah, zakara, dia menyebutkan. Ya. Nah. Dan di antara para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu taala, beliau memiliki karangan tentang hadis-hadis yang mu'allaq yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Dan ternyata setelah diteliti, ya, hadis-hadis yang mu'allaq pada Sahih Bukhari ini kebanyakannya nyambung. Ketika dilihat dari sanad-sanad yang lain. Ya, seperti halnya, asal di sini, waqala Ammar, berkata, Amr ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau diteliti ternyata asar dari Amr ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitabul Iman dari jalannya Sufyan As-Sauri. Nah, dan yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Syaibah dalam musnadnya. Ternyata nyambung sanadnya. Ya. Ternyata nyambung sanadnya. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Faham ya, ini berkaitan dengan hadis yang mu'allaq. Ya. Lebih jelas lagi dibahas dalam kitab Mustalah Hadis. Ya. Bahkan sebagian di antara para ulama ada yang meriwayatkan hadis ini marfu. Nah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa qad rawaynahu marfu'an min wajhin akhar an Ammar akhrajahu Tabrani fil Kabir wa fi isnadi du'fun. Kami telah meriwayatkan asar ini atau hadis ini secara marfu. Kalau marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan yang lain. Dari Ammar, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, tapi dalam sanadnya ada kedhaifan. Walau syawahid ukhra bayantuha fi ta'liqi ta'liq. Dan memiliki penguat-penguat yang lainnya yang aku jelaskan pada kitab Ta'liqu Ta'liq. Ini kitab Al-Hafidh Ibn Hajar yang menyebutkan tentang hadis-hadis mu'allaq yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Nah, ya. Yeah. Dan beliau menjelaskan bahwasanya asar dari amar ini ternyata ada yang meriwayatkan secara marfu. Nah, ya. Yeah. Walaupun dari sisi sanadnya dhaif, akan tetapi memiliki penguat-penguat yang lainnya. Sehingga wallahu a'lam, Al-Hafidh Ibn Hajar lebih condong hadis ini sahih baik sifatnya mauquf kepada Ammar dan juga sahih baik yang sifatnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan memiliki penguat-penguat yang lain. Nah, dan beliau pun menyebutkan walaupun hadis ini mauquf sampai kepada Amr Ibn Yasir akan tapi memiliki hukum marfu. Kenapa? Dikarenakan anna mislahu la yuqalu birra'i fa huwa fi hukmil marfu. Yang semisal ini ya tidak diucapkan berdasarkan ra'yu. Nah, akal atau ijtihad dari salah seorang sahabat. Nah, sehingga secara hukum memiliki hukum yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yeah. Ucapan-ucapan sahabat nah yang tidak mungkin ucapan tersebut berdasarkan ra'yu, pendapat atau ijtihad sahabat, ya, maka dalam ilmu hadis bisa dihukumi marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih dalam lagi dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Nah, kita bahas tentang isi yang disebutkan dari asar Amr Ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Tiga sifat atau tiga perkara. Orang yang mengumpulkan tiga perkara tersebut, dia telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Nah, bersifat adil terhadap dirimu sendiri. Nah, dan perbuatan semacam ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, wa hadha min aqwamil adl. Ini di antara keadilan yang paling kuat. Ya. Nah, keadilan yang paling adil di antaranya beradil, bersikap adil terhadap dirimu sendiri. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai syuhada, para saksi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada diri-diri kalian. Allah perintahkan supaya kita bersifat adil, walaupun kepada diri-diri kita. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal insafu minan nafsi bima'na an tu'amila ghayraka bima tuhibbu an yu'amilaka bihi. Bersifat adil terhadap dirimu, maknanya, engkau bermuamalah dengan selainmu, dengan perkara yang engkau senangi, orang lain bermuamalah kepadamu. Kita ingin orang lain baik kepada kita. Maka hendaknya kita pun baik kepada orang lain. Kita ingin orang lain lemah lembut kepada kita. Maka kita pun hendaknya berlemah lembut kepada orang lain. Kita ingin orang lain menolong kita, membantu kita, meringankan kesulitan-kesulitan kita. Maka hendaknya kita pun membantu orang lain, menolong orang lain, meringankan kesulitan-kesulitan orang lain. Ini di antara bentuk bersifat adil terhadap diri kita. Nah, kemudian yang kedua, badlus salam lil alam. Mengucapkan salam kepada seluruh manusia. Ini kalau dibacanya alam, berarti maknanya adalah seluruh manusia. Nah, kalau difathahkan lamnya, yang dimaksud adalah semua manusia. Tapi ini bukan sifatnya umum seluruh manusia. Nah, kenapa? Dikarenakan ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan larangan kita memulai salam kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun yang lainnya. Nah, tapi seluruh alam di sini adalah, seluruh manusia di sini adalah kaum muslimin. Nah, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak mengenalinya. Nah, akan disebutkan dalam hadis yang setelahnya, di antara keislaman yang paling baik adalah taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ada juga sebagian yang membaca badlus salam lil alim. Mengucapkan salam kepada orang yang berilmu. Dikarenakan orang yang berilmu memiliki kedudukan. Nah, sehendaklah kita memulai mengucapkan salam kepadanya. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-adam bifathil lam wal muradu bihi huna jami'un nas. Dibaca dengan alam, difathahkan lamnya. Yang dimaksud di sini adalah semua manusia. Nah, yang ketiga, al-infaq minal iqtar. Nah, maknanya, yakni an tunfiqa hatta la takuna muqtaran. Berinfaq ketika kesulitan. Nah, ini termasuk di antara keimanan. Tatkala kita dalam keadaan sulit, tapi kita pun berinfak. Kalau kita dalam keadaan lapang, mudah kita berinfak. Ya. Tapi ketika dalam keadaan sulit, ini merupakan ujian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifatnya mereka adalah yang senantiasa berinfak fis-sara'i wad-dara, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Nah, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara, mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sulit. Tentunya ketika dalam keadaan lapang sesuai dengan kelapangannya, ketika dalam keadaan sulit sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamrah, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun berinfak bersedekah dengan sepotong buah kurma. Nah, yang jelas suatu keutamaan tatkala kita dalam keadaan sulit tapi kita menyempatkan untuk berinfak. Walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ayus sadaqati afdal, beliau mengatakan jahdul muqil. Nah, sedekah apa yang paling afdal? Yaitu jahdul muqil. Dia bersedekah sedikit tapi dia berusaha. Walaupun sedikit tapi dia berusaha untuk sedekah. Walaupun dalam keadaan dia fakir, miskin, tapi menyempatkan untuk sedekah. Nah, dan biasa yang lain, ketika Rasulullah ditanya, ayu sadaqati a'zamu ajra, sadaqah apa yang paling besar pahalanya? Anta sadaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mul gina. Engkau bersadaqah dalam keadaan engkau sehat. Nah, dalam keadaan engkau sedang rakus terhadap harta. Dalam keadaan engkau takut kefakiran. Dalam keadaan engkau berharap kekayaan. Ketika kita memiliki sifat demikian, kemudian kita bersedekah, ini sedekah yang sangat besar pahalanya. Nah, tatkala kita sehat, kita sedekah. Beda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit kan gambarannya, walah. Nah, apalagi sakitnya parah. Khawatir saya meninggal, sudah sebagian harta saya sedekahkan. Nah, untuk mengukurkan dosa-dosa saya, membersihkan harta saya. Nah, kadang banyak wasiat-wasiat ketika sakit. Wasiat supaya sebagian hartanya diwakafkan dan sebagainya. Karena sebagian pikirannya mungkin ketika sakit, apalagi sakit yang parah. Khawatir meninggal dan sebagainya. Tapi ketika sehat, kebanyakan orang malas untuk bersedekah. Lebih baik hartanya dipakai untuk kebutuhan pribadinya. Nah, kebutuhan sendirinya, makanan, minuman, pakaian, rumah atau lain sebagainya, untuk memuaskan keinginan dirinya. Nah, dan bersedekah ketika engkau rakus, bakhil. Tatkala orang rakus kan biasanya malas untuk sedekah. Nah, bahkan dia menginginkan apa yang ada pada orang lain untuk dimilikinya. Sehingga malas dan berat kalau dia harus mengeluarkan hartanya untuk orang lain atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang rakus, bakhil, kikir, tapi ketika dia melawannya, ketika ada sifat rakus tapi dia lawan dengan mensedekahkan sebagian hartanya, ini sedekah yang sangat besar pahalanya. Ya. Kemudian dalam keadaan engkau takut fakir, miskin. Nah, dia memiliki harta mungkin sedikit. Kalau dia sedekahkan sebagiannya, dia khawatir jatuh fakir, miskin. Nah, tapi dia lawan. Ya. Dengan dia bersedekah, walaupun dalam keadaan sulit. Walaupun dalam keadaan takut fakir, miskin, dia sedekah. Tapi tentunya tadi sesuai dengan kemampuannya. Dan tentunya yang wajibnya telah dia tunaikan. Ya. Nafkah kepada keluarga, anak istrinya telah dia tunaikan. Nah, jangan sampai dia bersedekah sementara anak dan istrinya kelaparan. Tidak ditunaikan kewajiban nafkah kepada mereka. Ini suatu kesalahan. Nah, yang jelas tadi sedekah tatkala kita takut fakir, takut miskin. Kemudian kita lawan ya, sifat malas untuk sedekah dalam keadaan seperti itu dengan mengeluarkan harta kita. Dan sifatnya sedekah, sifatnya infak atau lain sebagainya. Yang jelas dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan sedekah yang sangat besar pahalanya. Nah, kenapa? Karena kan biasanya kalau orang takut miskin, ya, dia malas untuk mengeluarkan hartanya. Nah, malas mengeluarkan hartanya. Ketika dia melawannya, sungguh ini suatu keutamaan sangat besar. Ya. Seperti ucapan Amar tadi. Nah, berinfak dalam keadaan sulit. Ya. Wa ta'mulul ghina dalam keadaan engkau berangan-angan kaya. Mengharapkan kekayaan. Orang yang dia berharap. Ya, mengangan-angan kekayaan. Ini pun membuat malas dia bersedekah. Banyak hitungannya. Kalau saya sedekah ya nanti target saya tahun ini. Membeli kendaraan. Gak akan tercapai. Target saya tahun ini untuk membangun rumah yang mewah. Gak akan tercapai. Sehingga dia malas bersedekah. Ya. Tatkala dia melawannya, kemudian dia bersedekah, sungguh ini sedekah yang sangat besar pahalanya. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Ammar Ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengumpulkannya, maka sungguh dia telah mengumpulkan iman. Ya. Kenapa? Dikarenakan tiga perkara ini di antara poros-poros keimanan. Nah, sehingga orang yang memiliki tiga sifat ini, dia akan mengumpulkan keimanan. Ya. Dan saya sebutkan bahwasanya iman ini memiliki cabang-cabangnya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, ada bid'aun wa sab'un aw bid'u wa sittuna su'bah, 70 lebih atau 60 lebih cabang. Ya. Di antara cabang-cabang keimanan tersebut ada yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, ada yang berkaitan dengan amalan-amalan lisan, ada juga yang berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan. Telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bisawab, kita baru sampaikan asar dari Ammar bin Yasir. Belum masuk kepada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang kita bacakan tadi. Asar yang pendek, ya, penting untuk dihafal. Ya, ilahun alhamdulillah. Tayyibun alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.